kenangan indah telah ku lewati bersamamu. Ku tak bisa jauh darimu, jangan kau tinggalkan ku. Pahit tak semanisnya cinta telah ku lewati bersamamu. Ku tak bisa jauh. Bersama tetap bisa jauh.